kepala, kepala di kaki. Pikiranku patutnya menyadari siapa yang harus dan tak harus ku cari, tetapi tak dapat ku mengerti. Sesuatu yang baru ku sadari, kau tinggalkan ku tanpa sebab yang pasti. Sesuatu yang harusnya terjadi, kau sakiti.